Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudara fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemarin telah kita baca babul ikhlas wa ihdhari niyyah yang Syekhuna Abdullah Al-Iryani hafizahullah ta'ala memilih dari beberapa hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin tersebut pada bab itu satu hadis, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah kita bahas kemarin bahwasanya amalan di sana dibutuhkan empat syarat agar tidak bisa sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang empat syarat ini terbagi menjadi dua. Dua syarat merupakan syarat sah diterima atau tidaknya suatu amalan, dan dua syarat lagi merupakan syarat penyempurna. Adapun syarat sah diterima atau tidaknya suatu amalan jelas, yaitu apa? Ikhlas wal mutabah. Adapun dua syarat penyempurna, intaqiyah al-musara'ah wal akhdhu bil quwwah. Ma makna al-musara'ah? Bersegera. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau untuk memerintahkan untuk bersegera dalam satu amalan. Dan ini merupakan syarat penyempurna. Bercepat-cepat. Wala taniya fi dzikri. Jangan engkau berlambat-lambat dalam berzikir kepada. Wasari'u ila mawqifatin min rabbikum wa jannah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Kemudian al-akhdhu bi quwwah. Maknanya apa? Al-akhdhu bi quwwah yakni dia mengambil ya dengan sepenuh kekuatannya dari amalan yang mau dia lakukan. Tidak ragu-ragu dalam beramal. Mantap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan khudhu ma atainakum bi quwwah. Ambillah oleh kalian apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Fakhudha bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Dan maka ambillah dengan kekuatan ini, dengan kokoh dia mengambilnya. Tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah. Ini dua syarat penyempurna yang hendaknya kita penuhi. Musara'ah ikhwani fillah, bersegera dalam beramal di waktu-waktu masih ada kesempatan. Di waktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kemudahan. Kemudian hendaknya mengambil perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat, dengan kokoh. Tayyib, barakallahu fiikum. Kita masuk pada bab kedua, babut taubah. Bab yang menjelaskan tentang taubah. Sepertinya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Madarijus Salikin bahwasanya at-taubah termasuk awal manazil sa'irin wa bidayatus salikin ila daril akhirah. Taubah itu adalah tingkatan pertama yang hendaknya ditempuh oleh seorang hamba, dan permulaan langkah beliau dalam usaha untuk menggapai kehidupan akhirat. Oleh karena itulah setelah ikhlas beliau menyebutkan taubah ini. Dia jadi merupakan awal seseorang untuk bisa melangkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga merupakan perkara yang akhir. Lihatlah ikhwan kita, seorang yang masuk Islam pertama kali harus bertaubat, mengakui dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunannya. Dan di akhir kehidupan dia juga tidak boleh terlepas dari taubat, sehingga dia merupakan bidayah wa nihayah, merupakan pertama dan terakhir. Pertama yang harus ada pada seorang hamba ketika dia mau memulai suatu ibadah, dan terakhir ketika dia mau meninggalkan dunia ini, hendaknya jangan sampai terluputkan dari taubat. Dan taubat merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim atas semua dosa-dosa yang dilakukan. Kita semua tidak ada yang menyangkal bahwasanya diri-diri kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena itulah, jangan sampai terluputkan dari hari-hari kita dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kita hidup di negeri yang kemaksiatan sangat sulit untuk kita menghindarinya pada setiap hari ini. Oleh karena itulah, taubat tersebut jangan sampai terluputkan dari diri kita. Yang taubat telah disebutkan oleh para ulama memiliki tiga syarat yang harus terpenuhi. Siapa saja yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka taubatnya tidak akan diterima. Banyak orang mengatakan, aku bertaubat, aku bertaubat, namun sedikit yang bisa memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Tiga syarat tersebut, apabila dosa berhubungan antara dia dengan Allah. Yang pertama adalah an-yuqri'a 'anil ma'siyah, al-iqla', hendaknya dia mencabut diri dari kemaksiatan. Ini syarat yang pertama, mencabut diri dari kemaksiatan yang dia lakukan. Seorang disebut bertaubat ya kalau dia segera meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Bertaubat dari mencuri, ya langsung meninggalkan perbuatan mencuri. Bertaubat dari berbohong, ya langsung meninggalkan berbohong. Ini namanya al-iqla', mencabut diri dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, an-yandam 'ala fi'liha, atau secara ringkas an-nadam, yaitu penyesalan. Taubat tanpa penyesalan, ikhwanillah, tidak disebut taubat. Seorang yang mengaku bertaubat kepada Allah dan ingin melaksanakannya, maka harus memenuhi syarat ini, an-nadam, yaitu dia menyesali apa-apa yang telah dia lakukan berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ini merupakan pendorong utama seorang untuk kembali kepada Allah. Kalau seorang tidak menyesal atas dosanya, maka bagaimana dia bisa disebut bertaubat? Kemudian syarat yang ketiga, karena terkadang seseorang menyesali perbuatannya tapi masih ingin melakukannya. Oleh karena itulah pada syarat ketiga harus ada, yaitu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, hendaknya dia berazm, bertekad dengan kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut selama-lamanya. Ini tiga syarat, ingat-ingat. Karena kita membutuhkannya dan kita hendaknya berusaha memenuhinya agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencabut diri dari dosa tersebut, kemudian menyesalinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan apabila dosa atau kesalahan tersebut berhubungan antara dia dengan sesama manusia, misalnya mencuri tadi, mencuri berhubungan dengan sesama manusia, selain itu merupakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, tapi juga merupakan kedzaliman terhadap sesama manusia, maka dibutuhkan syarat yang keempat, yaitu an yabra'a min haqqi sahibiha, hendaknya dia melepaskan diri dari hak orang yang dia zalimi, meminta keikhlasan, meminta maaf dari orang yang telah dia sakiti atau dia berbuat salah kepadanya. Ini syarat yang keempat, merupakan syarat tambahan bila dia melakukan kesalahan terhadap saudaranya sesama manusia, mencakup keseluruhan manusia, ikhwani fillah. Apabila kita melakukan kesalahan, walaupun itu kepada orang kafir, ya, karena tidak boleh kezaliman itu diberikan kepada siapa saja, termasuk orang-orang kafir. Tidak boleh kemudian mencuri atau mengambil harta orang kafir. Maka siapa saja yang mencuri harta orang kafir, ya dia wajib untuk mengembalikannya. Ini bentuk pelepasan diri atas tanggungan yang telah dia lakukan. Nah, terlebih lagi kepada seorang muslim, apabila seseorang melakukan kesalahan kepada saudaranya, maka wajib untuk meminta maaf, meminta keridhaan darinya agar merelakan kesalahan tersebut sehingga tidak dituntut kelak di akhirat. Karena memang kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia, ikhwan fillah, perkaranya dibangun di atas musyahah. Di atas musyahah. Jadi saling menuntut. Saling menuntut. Telah kita lewati hadir bagaimana keadaan seseorang yang merugi di hari kiamat dalam keadaan bangkrut, membawa amalannya, membawa kebaikan-kebaikan yang banyak, min siyamin wa salatin wa sadaqatin, berupa puasa, berupa salat, berupa sedekah, tapi dia selain beramal dengan amalan saleh juga syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qatala hadza ila akhir al-hadits. Dia di dunia suka mencaci maki orang ini, suka menghardik orang itu, suka memukul orang ini, suka mengambil yang harta yang lainnya. Maka di hari akhir dia bangkrut. Bangkrut karena amalan-amalan dia akan diberikan kepada orang yang menzaliminya. Akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Sehingga dia beramal di dunia ternyata diberikan untuk orang lain. Ini bahaya seseorang melakukan kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan zalim kepada sesama hamba. Oleh karena itulah kalau seorang merasa berbuat salah, hendaknya meminta maaf kepada saudaranya. Demikian pula juga anak-anak. Anak-anak berkelahi, hendaknya langsung meminta maaf dan jangan diulangi. Itu namanya bertobat. Mencela, ejek-ejekan, ini perbuatan buruk. Harus segera meminta maaf kepada temannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan Syekh kemudian menyebutkan satu hadis. Qala wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah." Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, beliau seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecerdasan sehingga menempatkan dirinya sebagai pelayan Rasulullah SAW, sehingga dengan sebab tersebut dia mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang betapa gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat seorang hamba dari salah seorang di antara kalian yang kehilangan kendaraannya secara tiba-tiba dan dia telah tersesat pada suatu padang yang luas. Di padang yang luas, tadinya dia mempunyai kendaraan, ditinggal istirahat, ternyata tiba-tiba kendaraannya hilang. Tayyib. Kemudian setelah dia tersibukkan dan putus asa untuk mencari kembali tunggangan tersebut, tiba-tiba dia mendapatkannya lagi. Lihat bagaimana gembiranya orang yang seperti ini. Dia sudah merasa putus asa, merasa putus asa untuk mendapatkan tunggangan dan tinggal menunggu kematian, ternyata kendaraan yang tadi dia cari-cari kembali lagi. Hadits dengan lafaz muttafaqun alaih ini, ikhwani fillah, lebih jelas lagi dalam riwayat Muslim. Dan Syekh Abdullah Al-Iriani memilih hadits riwayat Bukhari Muslim karena memang beliau mengumpulkan dan memilih dalam kitab kecil itu hadits-hadits yang muttafaqun alaih dari Riyadhus Shalihin. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar kegembiraannya dengan taubat seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada salah seorang di antara kalian yang awalnya berada di atas kendaraannya di padang yang luas. فَمْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا تَعَامُهُ وَشَرَبُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا. Kemudian kendaraan tersebut hilang, padahal di kendaraan tadi ada ta'amnya, ada makanannya, ada minumnya. Jadi perlengkapannya semuanya ada di kendaraan tersebut. Tiba-tiba kendaraan itu hilang. Fa'isa minha, dan dia telah putus asa dari mencari kendaraan tadi, baik berupa unta atau kuda atau yang lainnya. Karena rahilah digunakan untuk suatu istilah yang mencakup tunggangan-tunggangan yang digunakan oleh manusia, baik dengan unta, kuda ataupun yang lain. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian orang tersebut mendatangi suatu pohon dan berbaring di teduhan pohon tersebut. Waqad ayyasa min rahilatihi, dan dia telah putus asa dari mendapatkan kendaraannya tadi. Bagaimana keadaan seperti ini, ikhwan? Dia bepergian jauh, di tempat tidak ada orang yang bisa menolongnya, tidak ada makanan dan minuman kecuali yang dia letakkan di atas kendaraan tersebut, dan ternyata kendaraannya hilang. Dicari tidak ada sama sekali, tidak ketemu. Tentunya putus asa dan putus asa, tidak mempunyai harapan untuk bisa hidup. Akhirnya dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di sana menunggu kematiannya. Telah putus asa. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha. Kemudian ketika dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kendaraannya itu muncul dan berada di sampingnya. Tentunya orang seperti ini akan sangat bahagia. Sangat bahagia. Bagaimana tidak, dia barusan sudah merasa putus asa. Dan ternyata kendaraan yang dia tunggu-tunggu, yang dia cari-cari, sudah berada di sampingnya. Fabainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan indah. Tiba-tiba kendaraan tadi berdiri di sisinya. Fa akhadha bihitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Maka dia pun dengan serta-merta mengambil tali kekang kendaraan tersebut dan mengatakan dikarenakan begitu besar kegembiraannya sampai keliru untuk mengucapkan syukur. Dia mengucapkan Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik. Dia keliru karena saking gembiranya. Sehingga hal ini bukan merupakan dosa. Yang harusnya Allahumma anta Rabbi wa ana 'abduk. Sungguhnya engkau ya Allah adalah Rabbku, sesembahanku dan aku adalah hambamu. Tapi terbalik karena kegembiraannya. Nah, syahid yang diinginkan dari hadis ini, inti dari hadis ini adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya dari keadaan seseorang yang seperti ini. Ini gambaran dari puncak kegembiraan yang didapati oleh manusia di dunia. Puncak kegembiraan yang didapati oleh manusia di dunia. Dalam keadaan setelah putus asa dari semuanya, tiba-tiba dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentunya keadaan yang sangat menggembirakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapati hambanya bertobat kepadanya lebih bergembira daripada orang yang digambarkan dalam hadis ini. Oleh karena itulah apabilalah hendaknya jangan sampai terlepaskan dari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para anbiya dan para rasul, mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka adalah orang-orang yang maksum, terlebih lagi kita. Dan taubat merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Lihat bagaimana Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk mengucapkan kalimat-kalimat taubat. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala talqin Adam untuk mengucapkan kalimat-kalimat sehingga Allah pun memberikan ampunan atas dosa-dosanya, atas kesalahan-kesalahannya. Demikian pula Ibrahim, di antara doanya padahal dia adalah Abul Muwahhidin, bapaknya Ahlul Tauhid. Di antara doanya dalam surat Al-Baqarah, Rabbana waja'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim, dia dan anaknya Ismail. Dua orang yang berserah diri kepadamu. Demikian pula anak keturunan, jadikanlah menjadi umat muslimah, umat yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan perlihatkanlah kepada kami manasik kami, yakni minta bimbingan dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan watub 'alaina, dan berilah taubat kepada kami. Berilah ampunan kepada kami. Ini Ibrahim meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Musa alaihi salam. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika beliau telah siuman dari pingsan, Beliau segera memuji Allah dan meminta ampunan kepadanya. Ini sunnah para anbiya. Terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana kegigihan beliau dalam bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Hadis yang masyhur dari Al-Adhar bin Yasar Al-Muzani rahimahullah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah, baik sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru dan istighfarlah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sungguhnya aku ini bertobat pada setiap harinya 100 kali. Ini Rasulullah. Dan hadis ini perintah yang menunjukkan wajibnya bertobat. Dan juga anjuran yang sangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Serta contoh dari beliau bagaimana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat serta istighfar ikhwan fillah, ketika digabungkan mereka ada perbedaan yang hendaknya kita ketahui. Karena para ulama mereka membahas tentang hikmah terkadang disebutkan antara taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Apabila digabungkan makna taubat ikhwanillah yaitu meminta agar dia diberikan taufik agar tidak terjatuh dalam kesalahan pada perbuatan-perbuatan yang akan datang. Ini taubat. Dan istighfar meminta ampunan atas perbuatan-perbuatan kesalahan yang telah lewat. Ini kalau digabungkan antara taubat dan istighfar. Taubat bagi amalan-amalan yang akan datang dan istighfar bagi dosa-dosa yang telah lewat. Sehingga hendaknya dua perkara ini juga senantiasa dilakukan oleh seorang muslim. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik agar ditunjukkan dan dijauhkan dari ditunjukkan jalan yang benar dan dijauhkan dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Serta beristighfar agar diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Namun apabila disebutkan secara bersendirian, taubat disebutkan secara bersendirian, istighfar disebutkan secara bersendirian, maka maknanya mencakup kedua-duanya, mencakup dosa-dosa yang telah lewat maupun permintaan taufik untuk dijaga dari terjatuh dalam kesalahan-kesalahan pada waktu yang akan datang. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.